إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم memberikan berbagai keutamaan kepada seorang hamba yang senantiasa menyukai untuk talabul ilm, menuntut ilmu syar'i dengan niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan bagi para penuntut ilmu sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, hadis dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, ia menyatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Atau di dalam riwayat yang lain disebutkan, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dan dengan jalan tersebut ia berupaya menggapai ilmu, berupaya untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan memberikan satu jalan bagi ia, jalan menuju ke jannah. Atau dalam riwayat lain, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan kemudahan atau kemudahan mendapatkan jalan menuju ke jannah, menuju ke surga. Ini merupakan keutamaan bagi seorang yang suka menuntut ilmu, bagi seorang yang mencintai ilmu syar'i sehingga ia rela untuk menempuh perjalanan. Dan yang demikian ini dicontohkan oleh Salafunas Saleh. Sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia menempuh perjalanan dari kota Madinah menuju ke Mesir, melewati padang pasir. Bila malam tiba, dingin terasa menusuk tubuhnya. Bila siang tiba, panas terasa menyengat badannya. Keadaan tersebut tidak menyurutkan semangat untuk mendapatkan ilmu. Walaupun ilmu yang ia peroleh hanyalah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menyiapkan segala sesuatunya untuk safar menempuh perjalanan ke negeri Mesir, menjumpai salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendengar langsung perkataan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setibanya di Mesir, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menjumpai sahabat tersebut, Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Kemudian mengklarifikasi, benarkah ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini dan begini? Kemudian diakuinya, ya, saya mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini dan begini. Setelah itu mendengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu kembali ke kota Madinah hanya untuk mendapatkan satu hadis, hanya untuk mendapatkan ilmu yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu kembali ke kota Madinah. Ini satu contoh. Dan banyak contoh yang lainnya. Di antaranya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pun demikian. Harus menempuh perjalanan ke negeri Syam selama berhari-hari hingga ia membeli satu ekor hewan tunggangan dalam rangka untuk mendapatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Potret para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini menjadi gambaran bagi kita bagaimana perjuangan mereka untuk mendapatkan ilmu, perjuangan mereka untuk mendapatkan yang dikatakan oleh para ulama sebagai al-huda, petunjuk, atau al-hidayah. Karena al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat itu adalah al-huda, hidayah, petunjuk. Maka kita akan dapati bagaimana kesabaran para penuntut ilmu dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Mereka terus memelihara semangat untuk selalu menuntut ilmu. walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak berada di samping mereka, sudah meninggal dunia, namun semangat untuk terus mendapatkan ilmu yang bermanfaat senantiasa menyala di setiap dada salafunas saleh. Inilah contoh teladan terbaik bagi kita untuk selalu bersemangat di dalam menuntut ilmu, karena ilmu itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim, hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk fasta'in billah wa la ta'jaz." Bersemangatlah engkau ala ma yanfa'uk, atas apa yang bisa memberikan manfaat bagi dirimu. Fasta'in billah, kemudian minta tolonglah kepada Allah. Wa la ta'jaz, dan jangan engkau merasa lemah. Untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita, bahkan untuk keluarga dan orang di sekitar kita, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membimbing kita untuk jangan lemah, jangan patah semangat. Terus nyalakan kemauan untuk senantiasa mendapatkan ilmu syar'i, ilmu yang bermanfaat. Terus harus tetap ada dan menyala di setiap dada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara motivasi yang terbesar sehingga kita bisa bersemangat untuk mendapatkan ilmu syar'i, menempuh, bahkan harus menempuh perjalanan yang jauh untuk mendapatkan ilmu syar'i. Di antara motivasi yang terbesar adalah mendapatkan keutamaan al-jannah, surga, bagi orang yang menempuh perjalanan untuk berusaha mendapatkan ilmu. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dan dalam upaya menempuh satu jalan itu ia mengharap mendapatkan ilmu, maka Allah akan memberikan jalan bagi dia, jalan menuju surga. Itu satu keutamaan. Keutamaan yang lain akan diperoleh pula oleh mereka yang senantiasa talabul ilm, menuntut ilmu. Sebagaimana disebutkan dalam kelanjutan hadis ini, "Wa innal malaikata la tad'u nihataha ridan li talibil ilm." Dan sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai bentuk wujud ridha mereka, merupakan wujud sukanya mereka, li talibil ilm, kepada orang yang menuntut ilmu. Para malaikat menaungkan sayapnya, meletakkan sayapnya pada orang-orang yang menuntut ilmu. Kemudian disebutkan pula keutamaan lain bagi orang yang menuntut ilmu. Qala wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitanu fil ma. Dan sesungguhnya bagi seorang alim, ia dimohonkan ampun baginya. Oleh siapa? Man fis samawati wa man fil ard. Oleh makhluk Allah yang ada di atas langit dan yang ada di muka bumi. Dimohonkan ampun bagi seorang alim, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Apa yang ada di langit siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di muka bumi mendoakan, memohonkan ampun bagi seorang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Hatta al-hitanu fil ma, sampai-sampai ikan yang ada di dalam air pun ikut memohonkan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi seorang alim, seorang yang berilmu. Ini menunjukkan bahwasannya seseorang yang memiliki ilmu adalah orang yang memiliki keutamaan, dimohonkan ampun oleh apa yang ada di muka bumi, yang ada di atas langit, yang ada di dalam air, memohonkan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan lainnya disebutkan di dalam hadis ini. Qala wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan seorang alim, seorang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, 'alal 'abid, dibandingkan dengan seorang ahli ibadah. Ka fadlil qamari, seperti keutamaan bulan, ala sa'iril kawakib, ya, terhadap seluruh bintang gemintang. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membandingkan, mengkiaskan antara bulan dengan bintang-bintang. Meskipun bintang-bintang itu banyak, tetapi sinar, kemilau sinarnya tetap lebih terang satu bulan. Lebih terang satu, ya, bulan yang hanya cuma satu. Ya. Itu menunjukkan bahwasannya keutamaan seorang yang alim dibandingkan dengan abid, ahli ibadah, itu masih jauh keutamaan seorang alim. Sebagai bentuk perbandingan, ada kisah di dalam Sahih Al-Bukhari, kisah yang ma'ruf, yang sudah kita ketahui, yaitu kisah tentang pembunuh 100 orang. Apa yang kita bisa dapatkan, faedah apa yang bisa kita dapatkan dari kisah pembunuh 100 orang? Di antaranya akan kita dapati bahwasannya ada perbedaan, perbandingan antara seorang alim dengan seorang abid. Ketika sang pembunuh ini sudah melenyapkan 99 orang, si pembunuh ini datang kepada seorang rahib ahli ibadah, kemudian bertanya, apakah ada bagiku pintu taubat? Sang rahib menjawab, tidak ada. Kemudian sang rahib ini pun dibunuhnya, sehingga genap orang ini membunuh 100 orang. Kemudian datang kepada seorang alim dengan pertanyaan yang sama, diajukan kepada seorang alim, apakah masih ada untukku taubat? Kata sang alim, menjawab, ada. Tetapi engkau tidak boleh tinggal di negerimu. Engkau harus beranjak pindah ke negeri sana yang penduduknya baik. Kita bisa melihat bagaimana bimbingan seorang alim, bagaimana arahan seorang alim, sehingga kemudian orang ini yang ingin bertobat bisa melakukan apa yang diinginkan oleh dirinya. Dari kisah ini menunjukkan perbedaan seorang alim dengan seorang abid. Kita akan dapati perbedaan bahwasannya kehidupan seorang alim, dia memberikan sinar penerang kepada orang-orang yang dalam keadaan kegelapan. Keadaan seorang alim, ia bisa memberikan petunjuk arah yang sedemikian agung kepada orang yang dalam keadaan membutuhkan bimbingan. Itulah keadaan seorang alim dibandingkan dengan seorang abid. Maka di dalam hadis ini disebutkan, wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Seorang alim keutamaannya lebih utama dibandingkan seorang abid bagaikan bulan dibandingkan dengan bintang gemintang. Bulan satu tapi sinarnya terang, menerangi bintang gemintang banyak jumlahnya tetapi sinarnya tidak seterang bulan. Itulah diantara perbedaan seorang alim. Kemudian keutamaan lainnya disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama, bentuk jamak dari alim, satu orang namanya alim, bentuk jamaknya al ulama. Warathatul anbiya, mereka itu para ulama pewaris para nabi. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak pula mewariskan dirham. Innama warrathul ilma. Akan tetapi yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Barang siapa yang mampu meraih ilmu warisan para ulama tersebut, maka ia mendapatkan kebaikan yang sedemikian besar. Inilah keutamaan bagi seorang talib, seorang penuntut ilmu. Ia akan mendapatkan warisan dari para nabi. Apa yang diwariskan para nabi? Ilmu. Maka ketika seorang hamba dia mencari ilmu, dia mendapatkan ilmu, dia mengamalkan ilmu, masya Allah, dia mendapatkan warisan apa yang diwariskan oleh para nabi Allah selama ini. Ini sebuah keutamaan. Dan dinyatakan di dalam hadis ini, para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan harta, tapi mewariskan ilmu. Maka sungguh beruntung mereka yang memiliki semangat untuk hadir di majlis-majlis ilmu agar mendapatkan warisan para nabi. Sungguh beruntung mereka ketika hatinya senantiasa siap untuk menerima warisan-warisan yang diwariskan oleh para nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan dapati bahwasannya kisah para ulama yang sedemikian bersemangat untuk mendapatkan al-ilm. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun turun wahyu kepada beliau untuk senantiasa memohon ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam turun wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk memohon agar mendapatkan tambahan ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ya. Al-Imam Ibnu Uyainah rahimahullah menyatakan, walam yazal sallallahu alaihi wasallam fi ziyadatin hatta tawaffahu Allah azza wajal. Kata Ibnu Uyainah rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa dan senantiasa memohon tambahan ilmu hingga beliau wafat. Sehingga Allah Azza wa Jal mewafatkan beliau. Artinya sampai meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar mendapat tambahan ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa memohon. Tentu kita lebih lagi harus sering-sering untuk memohon agar Allah tambahkan ilmu kepada kita. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu al-huda, petunjuk. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu dalam Riyadhus Shalihin, Sarah Riyadhus Shalihin, menjelaskan yang dimaksud dengan al-huda ay al-ilm, ilmu. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-ilmu. Ilmu yang selaras dengan al-haq. Yang selaras dengan kebenaran. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebagaimana disebutkan oleh para ulama yang lain, yang dimaksud al-huda adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika kita mengucapkan doa, Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah, beri, sesungguhnya aku memohon kepadamu al-huda, yaitu petunjuk. Maknanya adalah beri aku ini ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Dan kemudian meminta ketakwaan, kemudian meminta al-ifah atau al-afaq, yaitu keterjagaan dari ketergelinciran kepada sesuatu yang haram, dan memohon al-ghina, kekayaan yang berkecukupan. Syahid daripada hadis ini terkait dengan pembahasan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita memohon untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita bisa juga melihat bahwasanya menuntut ilmu itu tidak hanya ketika kita masih muda. Kita dapati a'immah, para imam salaf, memperlihatkan bagaimana mereka menuntut ilmu, hingga kemudian sampai wafat. Qala Nu'aym ibn Hammad rahimahullah, sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah yaqul. Ini al-Imam Ibn al-Mubarak Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah menyatakan, waqad abahu qaumun fi kathrati talabihi lil hadith faqalu lahu ila mata tasma' qala ila al-mamat. Saya pernah mendengar Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah menyatakan, sungguh satu kaum pernah mencelanya. Sekelompok orang pernah mencela Al-Imam Ibn al-Mubarak. Kenapa mencela? Fi kathrati talabihi lil hadith. Karena Al-Imam Ibn al-Mubarak banyak mencari ilmu hadith, banyak mencari hadith. Intinya banyak menuntut ilmu. Sehingga sekelompok orang mencela dia. Sampai dikatakan kepada Al-Imam Ibn al-Mubarak, faqalu lahu, dikatakan oleh kaum tersebut kepada Al-Imam Ibn al-Mubarak, ila mata tasma, sampai kapan kamu mendengar hadith? Sampai kapan kamu menuntut ilmu, cari hadith? Sampai kapan? Qala, maka jawab Al-Imam Ibn al-Mubarak rahimahullah, ilal mamat, sampai mati. Artinya tidak mengenal usia senja, tidak mengenal kemudian, oh saya sudah sepuh, saya sudah tua, saya waktunya istirahat, biar anak-anak muda yang menuntut ilmu. Tidak ada kamus seperti itu. Justru semestinya ketika usia semakin senja, usia semakin tua, semakin bersemangat untuk menuntut ilmu. Semoga dengan itu Allah tutup kehidupannya dengan husnul khatimah. Kan begitu. Berharap seperti itu. Dalam keadaan husnul khatimah. Dan itu dicontohkan oleh a'immah kita. Para imam kita. Tidak hanya Al-Imam Ibnul Mubarak yang menyatakan seperti itu. Qala Al-Hasan Ibnul Mansur Al-Jassas. Berkata Al-Hasan bin Mansur Al-Jassas rahimahullah, qultu li Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, ila mata yaktubur rajulul hadith. Al-Hasan bin Mansur Al-Jassas rahimahullah bertanya kepada Imam Ahmad, sampai kapan seseorang itu menuliskan hadis? Sampai kapan? Sampai kapan seseorang itu berakhir menuntut ilmu? Sampai kapan? Qala, maka jawab Imam Ahmad, ilal mamat, sampai mati, sampai ajal tiba. Kemudian di dalam riwayat yang lain, waqala Abdullah bin Muhammad al-Baghawi, sami'tu Ahmad bin Hanbal rahimahullah yaqul, innama atlubul ilma ila an adkhulal qabra. Abdullah bin Muhammad al-Baghawi rahimahullah menyatakan, saya mendengar Ahmad bin Hanbal, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, menyatakan, sesungguhnya innama atlubul ilma, sesungguhnya saya menuntut ilmu, saya mencari ilmu, ila an adkhulal qabra, sampai saya masuk ke kuburan, sampai saya masuk liang kubur. Masya Allah, salafuna soleh, teladan kita, contoh kita. Imam Ahmad kurang apa sih ilmunya? lautan ilmu, sekian ribu hadis dia hafal dengan perawi-perawinya, kurang apa? Tapi ia menyatakan, sampai saya masuk liang kubur, sampai saya meninggal dunia, sampai ajal tiba. Mudah-mudahan kisah-kisah ini membangkitkan semangat kita untuk selalu menuntut ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita, memberikan al-huda, petunjuk, hidayah, taufik kepada kita, sehingga di dalam hidup ini kita isi senantiasa dengan talabul ilm, menuntut ilmu syar'i, ilmu yang bermanfaat. Dan semoga dengan itu pula menjadi sebab akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Dan dengan sebab itu pula di akhirat kita mendapatkan jannah surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.